sebab gurur wal nagur lan becik nutura ingsun lil gururi billahi maring gurur billah gurur weni kale wonten gurur gurur bidunya wonten sing gurur billah gurur wong sing kapusan billahi sebab salah paham marang Allah nyebut misalah ini ing contoh loro min gurur kafirina saking kapusane kabujuke wong kafir wal asina lan piro-piro wong kang padha maksiat wong-wong kafir wong sing ahli maksiat niku enten sing kebujuk mergo salah paham terhadap Allah dan sing kebujuk dunia gitu wingi niku sing nganggep dunia niku luwih penting luwih meyakinkan timbang akhirat dengan dalih bahwa dunia itu kontan akhirat niku semoyo nah gurur sing nomor kali gurur billah terbujuk karena salah paham kepada Allah contohnya fa'amma gururul kufari monggo anapun utawi kabujuke kapusane pira-pira wong kafir billahi sebab salah paham marang Allah iku famisaluhu monggo utawi contone gurur billah iku qaulu badihim pendapate setengah kufar fi anfusihim ing dalem awak dhewe ne ba'duhum wa bi alsinatihim an kelawan ucapane ba'duhum innahu laukana lillahi min ma'atin wa nahnu ahaqqu bihi min ghairina wa nahnu awfaru hadzan fihi wa as'atu halan sebagian tiang kafir niku enten sing mengande-ande sajane piyambake gak percaya kali dinten akhir niku sampeyan nduwe pendapat ya mati ya wis mati ngono wae terus upama ditangekno neh wonten upama kok Gusti Allah kuwi pancen duwe dina akhir balekno wong iki dadi urip neh sing pantes bejo iki ya aku iki buktine aku ning donya ae wis sembarang kalir wis kecukupan kok wonten dalile niku diucapane niku ngoten niku inau saat temene kelakuan iku laukana lamun ana iku lilahi kedhuwe Gusti Allah apa min ma'adin iku laukana lamun ana iku lilahi kedhuwe Gusti Allah apa min ma'adin saking dina ma'ad dina akhir dina nobali urip neh fananu mongko tai kita wong kafir iki iku ahakku luwih berhak bihi kelawan ma'at min ghairina timbang liyane kita sing pantes iso uripna iku ya wong-wong ngene iki soale kan semua terjaga gizi terjaga lah wong Islam sing zuhud iki larat-larat ngono wis sok tangi ya panggah marat ae ngono dalile ndek wa nanu tawi kita iku aufaru luwe genep apane khazon bagian kebahagiaane fihi ing dalem maat dina tangine neh engko ya sing bijo wong ngene-ngene iki wong iki saiki cek urip wis kenalane wong ngetop-ngetop wong ayu-ayu Wong sehat-sehat. Masih gak salah tapi gak sehat. Tiba salah dora sehat-sehat ini ya apa? Pantes sosok tangin yang kubur paling kondang, paling komplit persiapan ini awa-awaan ini gue sembarang duwe. Wa as'adulan luwe bejo apane halan tingkae. Itulah keyakinan sebagian orang kafir seperti itu, menganggap bahwa kemuliaan di dunia yang diterima sekarang ini berupa harta benda dan lain-lain itu merupakan tanda bahwa nanti di akhirat pun seperti itu gitu. Mergo dipadakno lek ning kene upama ketangkep krana sugih ya iso nyogok, upama sakjane ora dadi krana akeh duwite malah dadi lho. Sampeyan ya ngono ning kono lek kira-kira malaikat arep kepoya aku tak kei duwe lah wis menengae malaikat rumangsane ngono. Sampeyan anggar diomongi cekunin rokok ngono, alah malaikat tak dudu anakku ndak wis kepencut ah. Rumangsane dipadakne karo ning dunya. Kama akhbaro kroyo lewis ngiritake sapa Allah Gusti Allah Ta'ala anhu tentang nabawul kufar min kauli rajula ini saking ucapane wong lanang loro al mutajawiro ini kan tetanggan karone. Iki ayate dawa sakjane ya ini surat napa niki surat Al-Kahfi. Ini surat Al-Kahfi niki dijujuk ayat 36. Surat Al-Kahfi ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai saking ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min anabi wa khafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Kilatal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Bagaimana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiru ana aksaru minka malau wa a'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu sa'ata qa'imata wa la irudittu illa rabbi lajitana khairam minha munqalaba. Wa durib lan gawe conto sira Muhammad lahum maring kaummu masalan ing conto rajula ini rupane wong lanang loro. Ana wong lanang loro jana kang wis dadekno sapa ingsun li ahadima kedue salah siji ne rajula ini dadiaken jannata ini ing kebon loro min anabin saking pira-pira kebon anggur wa hafafnahuma hafafnalan wis gawe kepungan sapa ingsun gawe pager ngepung huma ing jannata ini mang binakhlin kelawan kurma dadi kebon anggur pinggire kurma wajana lan wis dadekno sapa ingsun baina huma antarane jannata ini mang dadekno zar'an ing tanduran maknane banyak penghasilan anek anggure anek kurmane anek parine anak jagunge panen kabeh. Kiltal jannata ini utawi mengkono-mengkono karone kebon loro iku atat wis padha nekani apa jannata ini mang ukulaha ing buahe ing panenane jannata ini walam tazlim lan ora nulayani apa jannata ini mang kabeh panenane mang minhu saking rajul ahad ora nulayani sayane suwi-suwi ramalane tepat pokoke iki kurma kok panenane sak menit ton iki anggur sak menit ton iki nggo jagunge sak mene nganune sak mene wis tepat kabeh gak ana sing bleset lam tazlim min husayan wa fajjarna lan wis paring sumber sapa ingsun mancurna sapa ingsun hilalahuma ing sela-selane jannata ini kebon loro mang mancurnaken naharon ing kali jadi pengairane normal panenane ra tau bleset wa kana lan ana iku lahu kedue ahadima salah siji lanang man apa sikono samarun wah faqala monggo ngucap sapa ahaduma kon iso kebi maring kancane ahad iku sing sugih ngomong ning gone kancane kancane kandung lanang loro sing sitok sugih sitok biasa wa wa hale utawi ahad iku yuhawil gunemi ngajak jagongan sapa ahad ku ing sahib ngene ngene kemelowak lek ana aksaru mingka malan iki lho da ana ta ingsun niku aksaru luwe akeh apane mingka tinimbang saking sira apane malan bondone bondo kuwi luwe akeh yen kebonku sukses Mubajin aku bekerja keras wa azulan luwe aku luwe unjul luwe angel luwe agung apane nafaron awa-awaane mongkoy aku ki luwe mulio bandane luwe hake loh baca koralan tilik-tilik ngeleboni sopo rojul sopo ahad jana tahu yang keboni ahad bahwa hale utaya hatiku zolimun wis nyalai li nafsi maring awak dhewe ne ahad dhewe iku pancen tukang dosa nani ngoyo awake dhewe tegese ra tau ngibadah ngono lho maksude ra tau ngibadah wis ngisor lek kadung mlebu tegal sawahe kebone kuwi wis ora tau muleh wis ora tau ngibadah sih kuwe diurusi. Nah, nek mlebungan niku pendapate ngene kala, berpendapat sapa ahad ma'azunnu anta bidahi abada. Ma'azunnu orang ngira sapa ingsun, anta bidar yen to bisa rusak. Apa adi iki iki jana abadan selawas, lek ndelok bentuke ngene iki ora mungkin rusak wong. Pak mes terus kok. Kena omong tak semprot ora-ora lek rusak ora mungkin gak mungkin wis pirang-pirang tahun yo badi terus kok gak mungkin kebun sekian banyak ini akan bangkrut rusak gak mungkin wa ma'dzunun orang ngira sapa ingsun saya gak yakin ora yakin as-sa'ata ing dina kiamat tak yakini kok imatan ingkang jumeneng ki ora ra mungkin kiamat ra mungkin. Iya, semua sudah secara alami sudah ditopang masing-masing sudah memberi kontribusi untuk hidup terus kok. Bagaimana air enggak bisa habis? Nah, tanaman saya ini kan mengalir terus airnya. Wah, enggak bisa. 24 jam sehari. Seminggu 7 hari tiap minggu dan 30 hari tiap bulan itu diesel saya hidup terus dan air gak pernah kurang. Ah, gak mungkinlah kiamat itu terjadi. Kalau toh walain rudit itu Lamuna dibalik no sopung suni larok bimareng pengeran yang sun wajidana maka yakti nemu sopo yang sun sing sugih yang mau tak temu koron yang kang luwe penak luwe abagus minha tinimbang saking kiamat apane sing luwe bagus mungko laban gun bali ini kok upomo iya enek kedadian kiamat tenan ngono aku dibalik nang Gusti Allah. Lah. Dijuluk kiamat kuwi sing paling mulya ya kaya aku-aku ngene iki. Oh, buktine saiki sing dikai anggur pirang-pirang ya aku, sing dikai kurma pirang-pirang ya aku dudu wong sing do jengking-jengking salat iki. Aku ora salat jute kok ya sugih. Oh, tetiku. Akhire terus kanjane niku jawab. Kanjane sing gak duwe dhuwit jeneng larat niku. Kala lahu sahibu. Ya pe nganggo logika. Logika keimanan. Lah sing kanca sugih niku ngeduk-ngedukno bandane, ngoten lho. Kala ngucap lahu maring ahad sing sugih, sapa sahibu kancane sing larat tapi iman. Ngeten ngene. Wa huwa hale utawi sahib iku yuhawiru. Ngomongi sapa sahib ueng ahad sing kemlalat niku wau. Akafarta billazi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Lakinna huwa Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwata illa billah. Intarani ana aqallu minka ma law wa walada fa asa rabbi ayutiani khairam min jannatika wa yursila 'alayha husbanan minas sama fatusbiha sa'idan zalaqa ayusbiha ma'uha ghauran falantastati alahu talaba. Ngoten lha ngelingna kancane niku akafarta Kang. Sampeyan niku sugih aja ngono kebacok lali ngono ah. Kulo terus ngingkari Gusti Allah gak iso nguripno kowe nek kula ya piye. Akafarta. Ana ta wis kufur sapa sira? Billahi kelawan pangeran. Khalaqa kang wis nyiptano sapa ladhi ka ing sira? Minturabin saking lemah. Aman itu lemah, yang lemah, lemah. Dalam uyuh, bahwa ini lemah. Terus sama digawe jadi wong api ingon. Barakah lemah jadi panganan, panganan dipangan makmu karo bapakmu. Terus jadi nutfah, semua menutfatin. Nuli saking mani. Sama ini kubahannya jembe uang. Mani, kaya putih endokku. Terak buyan. Dosa iki sampean dadi wong ngomale kemlalet kaya ngono. Semasa wa nuling genepaken sapa Allah kaing sira, sapa lagi kaing sira digenepna rajulan dadi wong lanang gagah. Aja ngono akang mosok sampean tega muni ngono. Iku lek cara sampean ngono kuwi, wah gak tepat. Lek cara aku kok ngene, lakinna. Lakinna tetapi kita wong mukmin. Iku lek cara wong mukmin kok ngene to, Kang. Huwallahu rabbi ngono lho, ora kok terus wah ya ora mungkin to lek kebun ngene iki rusak lho, aja muni ngono ah. Nek cara aku balik ning Gusti Allah kan. Wa utawi pangeran iku Allah Gusti Allah rabbi yo pangeran ingsun. Wala usyriku lan ora musyrik sapa ingsun bi rabbi kelawan pangeran ingsun ahadane wong siji. Nek cara aku ngono kan. Sing ngatur kabeh iki pangeran Allah Rabbi sing ngatur aku. Aku gak arep musyrik karo sapa ae. Mbok kuwi enek kebon apik apa pokoke lek Gusti Allah ra ngersakno ya ora dadi. Mula saranku Kang walaula. Mbok ya walaula iku cara jawane walaula. Mbok yo iftakolta. Tetkalane tilik-tilik sampeyan janataka ing kebonan sampeyan. Kulta mongko gelem ngucap sampean Boleh sama ini lek kebon ini muni ngene to Kang. Masya Allah, la quwata illa billah ngono Kang. Mlebu kebon kok malah ngingkari kiamat, mlebu kebon kok malah nganggep bisa lara sida nggih kiamat lho niku terus piye sampean? Mbok muni Masya Allah, kabeh iki kersane Gusti Allah ngono Kang. Aku ora kuat maca, ora kuat nandur, ora diparingi kekuatan Gusti Allah, lak ya ngono sing bener. Masya Allah. Utawi iki kang dadi kumabaran saha kang ngersaken sapa lo Gusti Allah, lak kuat ora ana kekuatan iku maujud illa billah kejaba kelawan Allah, lho lak ya ngono. Eh ngene lho Kang Intaroni. Intaro senajan lamuna ningali sampean ning ingsun ana yo ingsun sampean tingali akala ingkang luweh luweh setitik mingkat tinimbang saking sampean apane malan anak bondone wawaladan anake senajan sampean delok saiki iki Kang sampean saiki iki lamun sampean ningali aku sampean delok bondoku sithik anak buah sithik wong bodhoku ya mengibadah wong bodho ae. Tapi yo sapa ngerti fa'asa Rabbi. Fa'asa mongko menawa-menawa sapa Rabbi pangeran ingsun iku antuk tia ayu tia. Iku ayu tia Rabbi ento paring sapa Rabbi ni ing ingsun khairon ingkang luwih bagus min jannatika tinimbang saking swargamu tinimbang saking kebonmu. Halah. Nek cara aku ngono, senajan sampean saiki ndelok aku nyawang aku melarat. Sampean nyawang aku ganti anak buah tapi titenono kan. Pada saatnya nanti Allah akan memberi saya yang lebih baik daripada kebone sampean kuwi. Wa yursilan bakal kirim sapa Allah alaiha ing atase jannaman kirim husbanan ing pira-pira kang jaga kang ngitung ora samai saking langit. Tuh. Sama nih, sama hati-hati. Insyaallah iso ngutus lho, kirim malah ya ing atase jannati kamang. Kirim husbanan ing malaikat sing tukang ngitung ngrasamai saking langit. Patus biha mongko dadi apa jannatika? Janahmu swargamu kuwi mang dadi ku sok idan lemah ora-ora sing rata. Zalakon sing roto banget roto nih sampai meleseti jadi asale kebun apik sembarang kukul bisa larek nerakne omo iku dadi ubro renek tukulane blas iku sak wayah-wayah iso dituturi kanjane utawa utawa iki nek kok langit enek omo utawa saiki banyu sing mili ning pengairan sampean kuwi moro-moro kena virus ayus bisa utawa dadi apa mauha banyune kabonmu kuwi dadi iku wong-wong campur virus campur penyakit terus banyu campur penyakit anduran sampean kuwi falantas tatia mongko ora bakal kuasa sampean lahu maring banyu sampean mang ora kuasa tolaban ing golek-golek obat mumpus piye wis campur dadi siji banyune campur barang-barang kimia sing mematikan tanaman terus piye jajal bisa lah gawe ngono para pinter wong enek lalat buah ngono buahe sampeyan yo rusak kabeh padahal wis diteleki sitok ngono tok dadi uler pira suwene gawe ngono ae dene swargaku lak abadi gak iso rusak wau hitolan bajur di kepung bajur di kepung apa bisa marihi kelawan buaya buaya ahad man fasbaha moko dadi iku yukal ibu sopa ahad iku yukal ibu mu'amalik sopa ahad kafaihi ing ebek-ebek lorone ahad alama yang atasi batu nom biayai sopo ahad biayai dalam jannah kadung dibiayai wah rumah kaca instalasi wah semacam-macam polybag obat-obatan ramuan ini kuwabe anfaqofihad ditanjak nang ning kono kabeh. Lah kok moro-moro yukol ibu kafaihi. Tangan kiwa tengen diolalik ra metu asile ngene lho. Wa ya khawiyatun. Wa ya hale utawi kebon iku khawiyatun kosong. Ala urusi ae ngatasé anjap-anjape kebon. Karek angrangane tok. Wite mati ya. Ora uwa padahal wis diitung wae iki sak wit 5 kilo mongko iki 10 ribu wit. Berarti 50 ton iki, 1 ton 5 juta. Piro iki ngono? Diolah-alih dibae kare anjap-anjape tok. Terus muni wae aku lan ngucap sapa Ahad. Ya laitani lam usrik bi robbi ahad ya. Ya laitani malar mandar menawa ingsun iku lam usrik ora musyrik sapa ingsun bi robbi kelawan ingsun lan pangeran ingsun ahad nang siji mandar aku biyen ngandel karo pangeran tok ora usah arep-arep kebon. Dengan kebonku tak arep-arep hasil sukses tiba-tiba malah ulur tok rene apa-apane. Walam takun panorama ikulah kedua ahad apa fiatun golongan yang suruna kan bisa nulungi sapa fiatun hueng ahad man min dunilai sa'liani Allah wa makana lan orana sapa Allah iku muntasiron wa makana lan orana sapa ahad iku muntasiron wongkang nompo pitulung yang uniku wong iku lek wis kadung bangkrut ora ana sing nulungi kancane wegah nyedhek nek nek arep njaluk tulung Gusti Allah kadung wis ora percaya wis malah ora karu-karuan penak kancane mang wis ra nyekel-nyekel dhuwit lah sakoning swarga kebonku ombo dodari ayu-ayu ngono dadi sakjane sarane apik saiki sampean sugih iku sakjane aja kok terus lali Gusti Allah ngono kan nek mlebu kebon niku ya Masya Allah la quwata illa billah ngono ah lah ya apik sarane aja nah tiba-tiba bangsa wis kuabeh diatur Gusti Allah rusak kena penyakit suara enek sing utuh kabeh rusak sak wayah-wayah lah wong mbako larange kena udan margetek ya langsung murah ya ta mayar ta jane ngono wis ijo wae wis tepak iki wis panen iki iki njaluk rega pira kowe ndasmu kula tak tukune ngono iku meluwe lek ora karuat ya dadi bae iso karo Gusti Allah dirusak ngono kuwi nggo ayat tapi sing dicuplik Imam Ghazali niki namung wa ma dzunnu sa'ata qa'imatan wala in ruditu ila rabbil ajidana khairan minha munqalaba namung ayat niku wau wa jumlatu amrihima utawi gemblengane perkarane wong lanang loro rajula ini wau wong lanang loro sing mutahawira ini sing ngomong-ngomongan kalau wau sing sitok sugih, sitok mukmin, sitok meyakini bagiane teng akhirat bakal luwe apik. Sing sitok menjagane kebone sing lemu-lemu niku wau. Bae kecele. Jumlah tu amri mau tai jumlahe gemblengane perkarane wong loro iku kama kaya keterangan. Nah kala kang wis nukil nukilah kang mesti nukil apa ma kang mesti cantumake apa ma fi tafsir ing dalam sebuah tafsir piye ceritane annal kafira saat temene rajul sing kafir ahad mau minhuma saking rajula ini salah satu dari dua orang itu iku bana wis mbangun sapa wong kafir mang kosron ing istana oleh mbangun bial fi dinarin kelawan 1000 dinar 1000 dinar iku lek gak salah 4000 gram 4000 gram iki piro Patang kilo emas, patang kilo, patang ewu ping, sangang puluh ewu saya kira. Sakeh wastara lan tuku sapa kafir bustanan ing kebon bi alfi dinarin kelawan 1000 dinar wa khotamanan ing pira-pira buruh karyawane dituku jaman biyen tuku budak oleh tuku bi alfi dinarin kelawan 1000 dinar cara saiki yo anggaran untuk tenaga kerja 1000 dinar watasya wajaran rabi sopo kafir rabi imrohatan yang wadon ala alfi dinar ini ngatasi nganggo mas kawin 1000 dinar dungun itu bisa nuturi wong mu'min wabidhani kalan yang dalam mengkono-mengkono lai tuku mang kuli sekabian yang dalik yaitu nuturi sopo wong kafir kuali. Tapi dari kalau yang dalam mengkono-mengkono lakon tuku-tuku mangkulis kafir itu dia ya itu wes nuturi ueng wong kafir mang sopal mukminu kancane sing mukmin kancane sing mukmin ngiling no wayakulu lan ngucap sopo sing mukmin mang nguning ini istaro ita kosron istaro ita wes tuku sopo siro kosron ing omah panggung istana tapi apna bisa rusak apa kosron wayah ribulan bisa lebur apa kosron ambruk kowe tuku istana apik ngono iso ambruk lho kan ngono rusak ambruk lho to kurang gedene piye istanane Majapahit saiki lak dirambati kangkung. Jajal dulu ni kok kurang gede ni piye istana-istana kuwi. Ngono dulu tahun dulu film India tak pakai tau istana-istana doang bro tinggu film penyisaran penjahat ya lumutan ya mungkin bangunnya apa ya orang angel tenang bangun istana ngono itu usah lo kan ngarepe buat ala istara ita mbok yo tuku sampean kosron ing omah panggung fil jannati ing dalem swarga layahna kang ora bakal rusak tak tuku kuwi sing awet ngono lho kan tuku swarga ngono karuan semono kok astara italan wis tuku sampean bustanan ing kebon ya ribu kang bisa rusak dadi berapa bustan tanah dadi tanah bros akeh demute ngambahe wegah nek to tanah ngono kuwi wis tukulane rungsep akeh wulane alah wayah nalan bisa rusak apa bustan ala mbok yo istara ita gelem tuku sampean tuku bustanan ing kebon fil jannati ning swarga layahna kang ora bisa rusak apa jannah wa khotamanan pira-pira pelayan layaf nuna kang ora bakal rusak apa pelayan walayah mutuna ora mati pelayan-pelayan sampean niku bakal ya mati lah ora sampean ke fasilitas panganan bergizi ya ora duwe tenaga ngono sampean banggane ngono pelayan-pelayan siap bos ngono iku kudu mbok pakani pirang kilo sedina iku lan ning swarga sumbel ora samakane walaya mutlan ora iso mati wa zaujatan lan bojo minalakuri saking widodari minalakuril in saking widodari latamutu kang ora iso mati apa kuril in tuh nggih ngono elingane kancane iku mau hidhoe pituture wa fi kulli dzalika lan dalam sekabiane mengkono-mengkono pitutur mang yarudu bantah ala yang ngatasi mu'min sopo sing bantah al kafir wong kafir koncone sing kafir mang bantah ngomongin bantah wayakulan ngucap sopo kafir mahunaka syai apa swarga kuwi apa? Enggak ada apa-apa, surga itu enggak ada. Itu khayalan orang beragama, itu racun ya. Maunaka orang iku hunaka ing dalem kono-kono sing mbok omongne swarga. Apa saya on wici-wici enggak ana ning ngono iku kan apa-apa. Ba mau tawi cerita kira kang diomong-omongne apa ma min dalika saking mengkono-mengkono swarga iku fawa mongko tawi ma iku akadzibu pira-pira. Itu mitos-mitos kepercayaan yang alah itu goro-goro aja, itu bohong aja, itu lah padune kiai-kiai itu iming-iming orang-orang itu. Sebenarnya enggak ada apa-apa di sana itu. Seandainya ada wa ingkana lana muno ono tenan apa sing tinggu cerita apa syaik sing dicerita no makila aku mau ono palaya kunana mongko yektine bakal ono temen ikuli kedua isun bil jannate ing dalam swarga kono apa kairun kang luwe bagus minadati timbang saking iki kau pomo anek tenan sing pantes iso ngelola swarga yo wong kaya aku ngene iki. Dong kowe ngelola kebon urung tau kok mlebu swarga iso lak bingung kowe. Dudu wong ana wong kafir sing greget nang ngono kowe. Bakazali kan kaya mengkono-mengkono ceritane wong kafir. Asofaus nyifati sapa Allah Gusti Allah Taala. Kala asih ngucapane wong sing wis maksiat. Kok wong sing maksiat dijenenge wong e Qaulal As Ibnu Wa'il ing ucapane As Ibnu Wa'il idya kula nalikane ngucap sapa As Ibnu Wa'il la utayanna malan wa walada lho ngono semboyane upama padha-padha mlebu swarga Muhammad swarga aku swarga ya sing anake akeh buah anak buah akeh bandane akeh saya aku ning swarga la utayana iki bakal diparingi temen ingsun malan ing bondo wawalatan lan anak buah pakola moko dawa sapa Allah taala redan kelawan bantah jawab alaye ngatasé As bin Wa'il attala al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda kala ngono attala ana to wis tau ndelok asale attala ngono attala ana to wis tau ndelok tau ningali sapa As bin Wa'il al ghaiba ing alam ghaib dina kiamat apa ndek wis tau ndelok dina kiamat ndelok swarga ngono piye wis tau ro daftar swarga ndek am kita kau tahu nanda tangani ngalap sopo As indar rohmani ono ngeresane pangeran kamu welas ngalap ahdan ing perjanjian apa dia tahu tanda tangan perjanjian di Gusti Allah dia harus memastikan lek dia mlebu swarga kala ora tahu nunggu ora cocok ucapan ini me omong kosong aja. Baru kan diceritakan anak Khobab Ibnu Arata. Saking Khobab Ibnu Arata ana usah temene Khobab. Iku kola. Dawu sapa Khobab? Kanali. Kanane iku li kedue ingsun. Alal As bin Wa'il ing atase As bin Wa'il apa dainun utang. Fajitu monggo teka sapa ingsun. Atakodo kali nage sopo ingsun hu ing sopo mang As bin Wa'il aku tahu apa As bin Wa'il itu tahu dihutang karo aku terus aku moro ning omahe nage malam yakdi mengko ora gelem nyaur sopo As bin Wa'il lima ring ingsun aku itu mengko ngucap sopo ingsun ya wis ora mbok sawi saiki sok tak tagih ning akhirat ini satu meneh ingsun iku aku tu bakal lagi sapa ingsun ku ing utang bil akhirate ing dalam akhirat lho la kok faqala mongko jawab sapa As bin Wa'il lima ring ingsun ida asir ta ila akhirah Fa inna li hunaka malan wa waladan aqdika minhu. Ya wis tak ning akhirat tapi pada sugih anak buah luwe akeh wong muda suwe muda akeh anak buahku. Bondoku berkembang ya muda akeh. Ngono tantangane nek. Iza sirka tetkalane wis dadi sapa sira ila akhirat ning akhirat kok wis ning akhirat tenan. Lah aku ya wis ning akhirat kan berarti wis suwi. Oh bandaku muda akeh wong berkembang terus. Anak buahku ya muda akeh tasawi. Piro ngono. Fa innali maka saat temani kuli kedua yang sunnahkan yang dalam kono-kono akhirat apa malang bondo waladan anak buah akdi bakal nyauri sopoh yang sunnah kaya sunnah minum saking bondo ku sunnah akhirat lho biye kok tarpe diwe bangsalah maka nurunakan sopoh Allah kusya Allah ta'ala malur Allah kau lahu yang ucapannya mau sopoh asbin wa'il man afara aitallazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma law wa walada iku asbabun nuzule ngono kuwi afara aitana to ningali sapa sira alazi ing wong kafara kang kafir sapa lazi bi ayatina kelan pira-pira ayat ingsun wa qala lan banjur ngucap sapa lazi pak utayana yaitu bakal diparingi temen ingsun malan ing bondo waladan lan anak buah oh sampean anak putuku lak mbelani aku oh sok kiamat anak putuku gumraya pirang-pirang kabeh mbelani mbae sauri tak sauri rumangsane piye bakal lan dawuh sapa Allah taala wala inna zakna rahmatam minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadza li wa ma adzunnu sa'ata qa'imah wala irujitu ila rabbi innali indahu lal husna wala in azakna anyek tilamun paringi sapa ingsun ngincipaken maringi setitik sapa ingsun azakna itu lah ngincipno ngincipno itu berarti apa? Nyugui incipan incipan itu lah sitik lah jadi akhiratnya ini orang suka mengincipan sitik tak wala in azakna lamun paring incipan sapa ing sunhu ing wong wong sing kafir mang maringi incipan rahmatan ing rahmat sitik minna saking ing sun min badi dorro'a saking sausi tompo kemelaratan masat kangus menimpa apa dorok hu ing kafir enak wong kafir itu asalnya musung suara no repot keterak krisis so sukses duwi lu titik ini lewat layakulan nah yakti ini ngucap sopo wong kafir hadali hadau tawi kiki rahmat kemuliaan iku liwanyin kanggo ingsun ya maklum kan yang memang berjuang keras saya kok sejak dulu yang berjuang yang bekerja keras kan kita maka wajar kalau kita lalu mendapatkan fasilitas seperti ini ngono. Dan saya tidak yakin kalau kiamat itu datang ya sampai orang nanti ya dunia yang ini iki. Ini hukum alam kok nah kalau ini bisa lah orang antre wa ma'adunulan orang nyono sopa ingsun asata ing swarga ing dino kiamat ora tak nyono kok kiamatan ingkang terjadi aku gak nyono gak ngira gak yakin nek kiamat iku teko lan upama kok teko wala in rujitu lan laburo dibaleno sapa ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun piye innali ngono monggo sak temene iku le kedua ingsun ing dawuh ana ngersane pangeran apa lal husna yaktine tempat yang terbaik wong ning donyae saya sudah dijadikan orang elit seperti ini kok jadi orang ngetop kok nanti di akhirat oh ya tetap ngetop dong buktinya apa ini sekarang bibitnya di sini sekarang latihannya surga kan di sini kalau di sini nggak pernah jadi orang kaya bagaimana dia nanti bisa masuk surga lah keliru kabeh lah ngleboni swarga lah nek wong sugih lah wis apal oh carane gandeng bojo ayu pirang-pirang ngene. Lah nek wong sing ora tau maksiat-maksiat ngono kuwi, ala kemusuk-kusuk ngono kuwi lak padune ndek lumo nyambut gawe. Ono oh, sing oleh nggo ning swarga supaya wong kaya aku-aku ngene iki. Mergo modale wis ana. Ucapan-ucapan seperti itu. Wahada. Utawi iki pendapat lan pinemu. Ulu sekabehane ada iku minal gururi saking sebab kapusan bilahi sebab salah paham ning gone perlakuane Allah. Dia salah paham bahwa diberi kekayaan itu rumangsane kemuliaan. Padahal mulya iku gak padha karo penak. Itu salah-salah pahamnya di situ. Wasababu utawi sababe ucapan gurur ucapan sing kapusan iku mang iku kiasun kias etung-etungan perbandingan min akli sati iblisa saking piro-piro kiasi iblis naudzubillahi minhu naudzunyun pangreksa sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah minhu saking iblis piye kiasi wadhalika utai mengkono-mengkono akisah utai mengkono-mengkono kias pertimbangan etung-etungan kok dia merasa nanti di akhirat dapat kebaikan ini ngitung piye to kok iso wani muni ngene iki lho dasar pemikirane iki piye ngono lho iku mergo panahum satu meneh wong kafir sing meyakini nek iso mlebu swarga iku yang zuruna padha ningali sapa wong kafir marotan sepisan tok ilani amilahi maring piro-piro nikmati Gusti Allah alaihi mengatasi wong kafir di dunia yang dalam dunia dia melihat peristiwa itu hanya sekali tidak pernah bahwa peristiwa itu bolak-balik terjadi bolak-walian itu gak pernah mikir deh. Iya gak pernah bolak-balik kan terjadi loh. Orang berjuang teng-teng-teng-teng-teng punya kerajaan lalu kerajaan itu jadi dinasti anaknya jadi raja, cucunya jadi raja, buyutnya jadi raja dan sesuai anaknya buyut diserbu wong wis jadi budak sing dadi raja sing nyerang ya lah gendeng sing nyerang menjaga diri supaya gak diserang kembali memperkuat diri dan berjuang dadi raja anaknya dadi raja putune dadi raja ya lah buyutnya dadi raja lah putune sing asale dadi budak iki diceritani mbahmu piye yo raja lho le anane nyerang neh. Wis ngene to ket biyen eh. Ya bola-bali ra ngono ya. Ya jare tunggu lak metung diserang kena ro. Nah, genten. Alae tunggu lak metung nyerang kena ro. Genten ngono wae lah. Kena ro nyerang Kediri, genten Kediri nyerang Singosari ya. Lah, putu-putune Singosari tukul Raden Wijaya. Raden Wijaya nyerang Kediri genten. Nukulna Majapahit ya. Ngono ae ra barbar. Eh? Iya ta? Dia tidak melihat bahwa nikmat Allah itu bisa wolak-walik. Delok wis pisan tok. Rumangsane wong, rumangsane ndek wong yang ngres penak ya sak teruse penak. Enggak pernah punya angen-angen bahwa wong penak bakale asor, bakale ora penak, wong sing ora penak bakale nah itu gak pernah diangen-angen karena apa? Melihat nikmat Allah hanya sekali di dunia yang dalam dunia tok. Kayak kisuna mongko ngias madak-madak nih sopo si wong kafir alaya yang ngatasi nikmat ya Gusti Allah dipadana nikmat akhirat ini nikmat akhirat dikira ada akhirat di dunia ini podo ini loh masanya ngono kaya ndek ini bisa jadi wong mulia mergo dadi lurah rumah sana lah ini pendopo kabupaten ya bangga mulia kaya lurah kaya lurah lah ini kabupaten ya kalah becama dah iya eh nah, iya ngunung desa ita itu rumah ini kiai paling pointer ya lah bisa mau tamar ya ya kedelep aja ini dunia rumah ini suge dewe lah ini akhirat tiba-tiba malah melebu rokok dia itu raga kandil menunggu rumah sana yang urip dunia akhirat itu podo menunggu bayang turunan podo ngangen-ngangen nganggep sopo si wong kafir marotan meng sepisan tok nganggep ngangen-ngangen ila takhir al-adzabi maring mundure siksa anhum saking wong kafir. Dia ndelok saiki gak disiksa to. Maksiat bareng lak panggahe. Mulane alah jute aku maksiat sampeyan tahun ya mone tahun ya pada sugih. Rumah sana iso ning akhirat yang ngono. Rumah sana iki akhirat ini ya iso dipetung. Nah, senajan wis diponis ya panggah iki iso dadi pemimpin, rumah sana iso ning akhirat yang ngono. Gak ngerti oleh ning kono iku pengadilan luwe tenanan. Bayaki sunah mongko padha madakno sapa wong kafir alahi ing atase takhirul azab mundure siksa ngono dipadakno azabul akhirat ing siksane akhirat. Rumangsane hukuman dunya karo hukuman akhirat iki padha, rumangsane ngono. Lek ning dunya hukuman iso diatur, rumangsane iso ning akhirat ya iso diatur. Mene gak mikir apa mene kok ngalih ning akhirat. Lho ngalih suasana wae wis angel ngature ya ta. Iya. Ngalih suasana mesti ngalih suasana piye? Kepala kantore diganti ngono wis angel kok. Ngature piye ngature wong mau anyar dhek urung patek kenal. Ya lek sing kepala lawas piye tau dijak ning warung bareng. Iya. Lek sing kepala sing anyar iki ijek wong anyar gek ketok wong ngeduwile sik. Ngono ngature wis angel kok. Pemene ning akhirat. Yuk malaikat ada kenal kowe. Heh, arep petung apa? Heh. Yo lek kowe mlebu angkutan ngene terus kenal kernete ora mbayar. Mlebu swarga apa mbok adakne mlebu angkutan. Terus ora mbayar. Penak men. Enggak bisa kamu sama-samakan itu enggak bisa. Kama kala kaya le dawuh sapa Allah taala wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul waya gunungan padha muni-muni sapa wong sing padha maksiat piang husin ning jero atine wong sing padha dosa padha kafir ngene laula yu'adzibuna malar mandar padha nyek gelem nyiksa nak ing kita sapa Gusti Allah bima sebab omongan nakulu kang ucap sapa ingsun ngene aku ora percaya bi Gusti Allah munamune ngene iki mbok yo dadi siksa lak panjenengan nek siksa nyatane yo ora. Jadi aku gak percaya karo Gusti Allah yo ora menca sangkemku yo panggah ngene ae yo sehat. Malah bojoku ayu-ayu. Nek pancen disiksa lak yo ditekeke dian. Jadi Gusti Allah kuwasa lak kok ora nekek aku ngono. Iku kemelu-melet banget omongane ngono kuwi. Masane dunya mbek akhire padane ngono kuwi. Pakala mongko dawuh sapa Allah taala jawaban kelawan jawab. Lali kauli maring ucapane wong kafir hasbuhum jahanam. Ala wis ora usah dukaken wong jiaro ge nyedret ae kono. Soale mati jegur jahanam wis kaok-kaok dhewe. Ben ngono. Hasbuhum nyukupi hum eng. Hasbuhum ta kang nyukupi wong kafir iku jahanam mun roko jahanam wis cukup jahanam sak pletik ngono tok wis. Kalang kabut dhewe. Yusol launa bakal dicegurna sapa wong kafir ing jahanam. Fabi sal masir. Fabi samoke iku sak elek-eleke apa al masiru. Mun bali huwa utawi jahanam. Maka tempat kembali yang terjelek itu ya jahanam itu. Wi mane lamaratan. Kan suci ambalan yang dulu napodo ningali sapa wong kafir ilal mukminin amaring pira-pira wong mukmin sing akeh didelok waum kale utahe mukminin iku fuqara pira-pira wong fakir didelok wong mukmin-mukmin iku melarat-marat ngono fuqara saisa kang madul-madul rambute gondrong gak gelem cukur ngono iku madul-madul santri ngono ala santri wis ting sampai lesek menunggu lelah. Aku lah dasinan kambuku putih resik celonoran melitit sepatunan lho biye munggah panggung disoroti lampu lho melebu TV lho ini uang santri-santri rebes-rebes budikan menunggu lah apa kok baru kan akeh beleduke ini masjid ngunai masjid rapat resik. Akhirnya Payas Daruna mongko padha ngino nyek sapa wong kafir bihim kelawan mukminin. Wa yastakhiru lan tegese padha ngina ngenyek sapa wong kafir ming mukminin. Delalah pancen wong mukminin dhewe kuwi ora ngregani awake ngono. Kaos sambune lebek ya dienggo Jumatan. Iya. Celana jin sing diumernet ya dienggo mampir masjid Jumatan. Wis bar Jumatan rum layune ning terminal nus. Poyo. Lah iku mang celana jenis mampu oli mampu bensin. Ya suci ora najis panjene ora kena tolek. Tapi kan yo dipandang wong kafir-kafir ngono kan ya. Lah ngadepi sialae kok kaya ngono dinyek. Ngono mlebu swarga, pantes mlebu swarga ya kaya aku ngene ya pantes lek dumuni ngono ya. Kuwi, kaya aku ora padha muni-muni sapa wong kafir. Ahaula imanallahu alaihim min bainina. Masa wong ngono diapure kuwi ditanugrahi Gusti Allah. Saiki njaluk ndonga gebal-gebal gitu wangi wiridan berbunyi apa anggap bangun rada tidur hati ngono pamane ngono. Lah aku ora usah ndonga sak deksake tuku tanah kono klek langsung tak bangun dadi hotel lho dadi lho. Apa wong Islam ngemis ae bangun masjid nyegati wong ning dalan ngemis-ngemis. Masa wong ngono kuwi ora anugrah. Ora anugrah wong kaya aku ngene iki buktine nyata saiki. Ngono. Ah ulai. Ana to. Ha ulai teh mengkono-mengkono wong mukmin iku manawis paring sapa Gusti Allah alai ngatasi mukmin min bainina saking antarané kita. Walah. Apa wong mukmin ngono dek. Kaya kulan padha ngucap sapa wong kafir laukana khairon masabakuna ilaihi. Laukana lamuna ana apa sing diparingne kok khairon luwih bagus masabakuna. Masabaku ora bisa mbalap sapa wong kafir nak ing kita ilahi maring khairan kok upama padha-padha mburu keuntungan sing hebat sing paling gelis to ngene keuntungane wong kaya aku ngene iki wong modal wis ana wong kafir-kafir modal apa wong mukmin-mukmin modal apa dal dengkol ya dhisik kita ha iku ngene iku hitung-hitungane wong kafir lek delok ngono kuwi lha terus kok iso kesimpulane ning akhirat ya ngono piye. Nah, karena kasete wis entek. Ya, diterusno ning kasete terus e. Al-Fatihah.